musik kami, kami gak akan mengusikmu. Urus saja semua urusanmu, kami cuma gak suka diganggu-ganggu. Gak peduli siapapun yang mengganggu, pasti kami beri tinju. Kami bukannya sok jago, ganggu-ganggu, gak peduli siapapun yang mengganggu, pasti kami beri tinggi.